نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا Kita kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita masih dalam faedah hadis yang pertama, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimallahu pada bab al-muraqabah. Ya mana ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca sedikit penjelasan dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala berkaitan dengan hadis ini, ya mana penjelasan kita terakhir sampai pada penjelasan beliau di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat bentuk asli dari malaikat Jibril alaihi salam, di mana malaikat Jibril ini merupakan salah satu dari malaikat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Dan di mana malaikat Jibril alaihi salam ini memiliki 600 sayap, yang mana sayapnya itu telah menutupi dunia. Taib. Dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan malaikat Jibril dalam bentuk aslinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebanyak 2 kali. Taib. Yang pertama tatkala di bumi, yakni tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berada di Gua Hira. Di situ Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana bentuk asli dari penciptaan malaikat Jibril alaihissalam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melihat melihat malaikat Jibril alaihissalam, ya, yang mana sayap malaikat Jibril alaihissalam ini telah menutupi dunia. Taib. Maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwasannya malaikat Jibril adalah malaikat yang besar, di mana sayapnya saja menutupi langit, begitu pula bumi yang sekarang kita tinggal padanya. Taib. Dan ini merupakan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dengan mereka itu memiliki sayap. Seperti dalam surat Fatir ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ja'idil malaikati rusula uli ajnihatin." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang menciptakan malaikat, ya, sebagai utusan, yang mana di antara malaikat itu mereka memiliki sayap-sayap. Yang mana sayap, kata Syaikhul Utsaimin, lahum ajnihatun yatiruna biha tiranan sari'an. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat memiliki sayap yang mana dengan sayap tersebut mereka bisa terbang dengan cepat. Taib. Ini malaikat. Bahkan malaikat memiliki sayap, ada yang sayapnya dua, ada yang tiga, ada yang empat. Demikian keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan pertama di mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bentuk malaikat Jibril alaihi salam yang asli, yakni tatkala beliau berada di Gua Hira. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan wal marrata tsaniyah, adapun keadaan yang kedua di mana Allah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melihat malaikat Jibril alaihi salam dalam bentuk aslinya, yaitu inda sidratil muntaha, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berada di sidratul muntaha. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yakni tatkala Nabi sallallahu berada di langit. Ya, kalau yang pertama tadi di Gua Hira yakni di bumi, adapun yang kedua ini tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di langit pada peristiwa Isra Miraj. Naam. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Najm ayat yang keempat sampai ke-9. Kata Allah Subhanahu wa taala, in huwa illa wahyu yuha. 'Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melainkan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya. Ya, ayat sebelumnya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Taib. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya ini merupakan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau dari wahyu. Naam. Allamahu syadidul quwa, yang mana wahyu tersebut diajarkan kepada beliau oleh syadidul quwa yang memiliki kekuatan yang besar. Zumiratin fastawa. Taib, yang memiliki kekuatan yang besar yang agung, yakni malaikat Jibril alaihissalam. Wa huwa bil ufuqil a'la, yang mana tatkala itu malaikat Jibril berada di langit yang sangat tinggi, di ufuk. Taib. Summa dana fatadalla, kemudian malaikat Jibril alaihissalam mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana qaba qausaini aw adna, sehingga jaraknya malaikat Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala itu sedekat atau sekitar dua busur anak panah atau lebih dekat daripada itu. Yakni benar-benar tatkala itu malaikat Jibril alaihissalam mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam taib dalam keadaan dalam bentuk penciptaan malaikat Jibril yang sebenarnya. Taib. Ini keadaan kedua di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melihat malaikat Jibril alaihissalam dalam bentuk penciptaannya. Taib. Kemudian beliau mengatakan hadza fil ardi dana jibrilu min fawqi fatadalla. Ai qaruba ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa auha ilaihi ila abdihi ar-rasul alaihi salatu wassalam ma auhahu min wahyillahi alladhi hammalahu iyahu. Kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, Ini tatkala beliau di bumi. Ya, yakni ayat yang kedua ini juga ya menjelaskan bahwasanya tatkala malaikat Jibril alaihissalam menampakkan dirinya tatkala Nabi SAW ada di bumi. Taib. Sebagaimana penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Di mana malaikat Jibril alaihissalam mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ya, keadaan yang kedua di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril alaihissalam, ini ialah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Ya. Dan sungguh dia yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat malaikat Jibril pada kesempatan yang lainnya, yakni inda sidratil muntaha, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sidratil muntaha, yakni tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril alaihissalam dengan bentuk aslinya. Taib. Walakin Allah ja'ala lil malaikati qudratan ala an yatashakkalu bi ghairi ashkalihim al asliyah. Faha huwa qad ja'a fi surati hadzal rajul. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan para malaikat itu memiliki kekuatan yang mana mereka itu bisa merubah wujud mereka dengan dari bentuk aslinya. Taib. Ini mereka para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berikan mereka keistimewaan di mana para malaikat ini bisa merubah wujudnya menjadi manusia. Taib, sebagaimana dalam hadis yang kita baca ini. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Taib. Al-muhim kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bentuk malaikat Jibril alaihissalam, bentuk aslinya ini dua kali. Yang pertama tatkala Nabi berada di Gua Hira, dan yang kedua tatkala di Sidratul Muntaha. Taib. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada mereka para malaikat, di mana mereka itu bisa merubah wujud mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari wujud asli mereka. Sebagaimana dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala yang kita baca ini, di mana dalam hadis ini malaikat Jibril alaihi salam dia berubah menjadi atau merubah bentuknya menjadi manusia, yang kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Baik. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin radhiyallahu taala beliau mengatakan qauluhu hatta jalasa ila an-nabi fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian setelah malaikat Jibril alaihissalam dalam bentuk manusia mendatangi Nabi SAW, setelah itu dia datang mendekati ke Nabi SAW, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian malaikat Jibril dia menempelkan kedua lututnya, ditempelkan kedua lutut Nabi SAW. Wa wada'a kaffaihi 'ala fakhidhaihi. Kemudian dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Disebutkan oleh mereka para ulama, na'am, bahwasanya wada'a kaffaihi 'ala fakhidhai nafsihi. Yakni malaikat Jibril dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya sendiri. Thayyib. La ala fakhidai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan di atas kedua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika min kamalil adabi fi jilsatil muta'allim amamal muallim. bi an yajlisa bi adabin wa isti'dadin lima yasma' wa istima'in lima yuqalu minal hadis. Kata mereka para ulama, duduk yang demikian ini dengan kita menyandarkan lutut kita dengan menyandarkan lututnya Malaikat Jibril kepada lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya dia. Taib, ini kata para ulama ini merupakan kesempurnaan dari adab seseorang yang dia belajar ketika dia duduk di hadapan orang yang mengajarkan ilmu. Taib, ini adab seseorang ketika dia mendengarkan ilmu, yakni dengan dia duduk, naam, meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Ini kata mereka para ulama. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, jalasa hadhil julsata tsumma qala, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Setelah Malaikat Jibril alaihissalam menempelkan kedua lututnya pada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya sendiri. Di sini terdapat pelajaran bagi kita tata cara duduk seseorang yang belajar ilmu. Naam. Sebagaimana yang diajarkan oleh Malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian setelah itu, setelah dia duduk demikian, Malaikat Jibril alaihissalam mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang apa itu Islam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, walam yakul, ya Rasulullah akhbirni. Di sini Malaikat Jibril alaihissalam atau laki-laki tersebut, dia tidak mengatakan ya Rasulullah sampaikanlah atau khabarkanlah kepadaku. Dia tidak mengatakan ya Rasulullah, tapi dia mengatakan ya Muhammad. Taib. Dan perbuatan yang demikian ini dengan memanggil nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ya Muhammad, kata Syekh Ibnu Utsaimin, kasani'i ahli al-badiyah al-Arab. Ini sebagaimana perbuatannya mereka ahlul badiyah, orang-orang Arab yang pedalaman. Kalau bahasa kita orang pelosok, ya, orang yang masih jauh dari kota. Ini biasanya mereka panggil nama Nabi SAW bukan dengan Rasulullah, namun dipanggil dengan namanya, ya Muhammad. Taib. Nah, hal yang demikian ini dilakukan oleh laki-laki tersebut, yakni Malaikat Jibril alaihissalam. Dia tidak mengatakan ya Rasulullah akhbirni anil Islam, tapi dia mengatakan ya Muhammad akhbirni anil Islam. Sebagaimana hal yang demikian ini merupakan kebiasaannya mereka orang-orang Arab pedalaman, yakni orang Arabi, Arabi. Taib. Kata beliau, li'an al-Arab idza ja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulun ya Muhammad. Dikarenakan al-Arab, yakni orang-orang Arab pedalaman, naam, yang masih jauh dari jangkauan atau yang jauh dari perkotaan, ini biasa mereka tatkala datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tatkala memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka panggil dengan namanya. Taib. Ini kata beliau, amal ladzina sami'u adab Allah azza wa jalla lahum fa innahum la yaqulun ya Muhammad wa innama yaqulun ya Rasulullah. Kata beliau, adapun orang-orang yang telah mendapatkan pelajaran adab dari Allah Subhanahu wa taala, yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang biasa duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tatkala mereka memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak panggil dengan namanya. Tidak memanggil ya Muhammad. Namun mereka memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ya Rasulullah atau ya Nabiyallah. Baik. Li'anna Allah Ta'ala qala fi kitabihi, dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, larangan bagi kita kaum muslimin untuk memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita memanggil teman kita, sebagian di antara kita dengan namanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nur ayat yang ke-63, kata Allah Subhanahu wa taala, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kadu'ai ba'dikum ba'da. Dan janganlah kalian menjadikan panggilan Rasulullah SAW di antara kalian sebagaimana panggilan sebagian kalian terhadap yang lainnya. Naam. Kata beliau, wahada yashmalu du'aahu inda nida bismihi. Ayat ini mencakup juga dalamnya ialah tatkala kita memanggil nama Nabi SAW dengan namanya. Yakni ayat ini juga terdapat larangan bagi kita tatkala memanggil Rasulullah SAW kita panggil dengan nama beliau dengan mengatakan ya Muhammad. Ini tidak boleh demikian. Karena Allah mengatakan la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kadu'ai ba'dikum ba'da. Janganlah kalian menjadikan panggilan Rasulullah SAW di antara kalian sebagaimana panggilan kalian terhadap sebagian di antara kalian. Maka di antara adab seorang muslim terhadap Rasulullah SAW, tatkala dia memanggil Nabi SAW, dia tidak memanggil dengan nama beliau. Tayyib, namun dia memanggil dengan lafaz ya Rasulullah, ya Nabi Allah, atau yang semisalnya. Selain dari nama beliau ya Muhammad. Tayyib. Ini diantara adab seorang muslim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan wa hadha yashmalu du'a'a 'inda nida'i bismih wa yashmalu du'a'ahu idza amara aw nahiya. Fala naj'al amrahu ka amrin nas in syi'na imtathalna wa in syi'na tarakna wala naj'alu nahyahu ka nahyin nas in syi'na tarakna wa in syi'na fa'alna. Kemudian ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat yang ke-63 yang kita baca pula, yang kita baca tadi, kata beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, juga mengandung makna janganlah kita ya menjadikan perintah Nabi SAW sebagaimana perintah manusia. Yakni tatkala Nabi SAW memerintahkan kita pada suatu perkara, jangan kita anggap bahwasanya perintah beliau itu sebagaimana perintahnya manusia yang lainnya. Sehingga kalau kita mau, kita mengerjakan perintah tersebut. Namun kalau kita tidak mau, kita tinggalkan perintah tersebut. Atau kita menjadikan larangan beliau sebagaimana larangannya manusia. Ya, tatkala beliau melarang kita dari suatu permasalahan, nah, kita jadikan sebagaimana larangan beliau itu seperti larangan orang lain. Ya, kalau kita mau, kita tinggalkan. Kalau tidak, ya, kita tetap kerjakan. Taib. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi berbeda ya, atau di antara adab seorang muslim terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memanggil beliau, kita panggil dengan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Kita tidak memanggil beliau dengan nama beliau ya Muhammad, tidak boleh. Karena ini di antara adab seorang muslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Demikian pula adab seorang muslim berkaitan dengan perintah dan larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bagi seorang muslim atau muslimah ya, dia menjadikan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga larangan dari beliau sebagaimana perintah dan larangan dari umat manusia yang lainnya. Thayyib, berbeda kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sepantasnya bagi kita mengerjakannya. Bersegera untuk mengerjakannya, begitu pula larangan dari beliau untuk kita meninggalkannya. Ini di antara adab seorang muslim atau muslimah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memanggil Nabi tidak dipanggil dengan namanya. Begitu pula berkaitan dengan perintah dan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim atau muslimah tatkala diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengerjakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula tatkala dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia meninggalkan apa yang dilarang oleh beliau. Karena perintah dan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berbeda dengan umat manusia yang lainnya. Ya, karena apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang keluar dari lisan beliau, ini bukanlah ucapan sebagaimana ucapan manusia lainnya. Namun itu adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah dia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbicara dengan hawa nafsunya. Yakni apa yang diucapkan oleh beliau itu bukan dari hawa nafsunya semata, bukan ucapan yang keluar begitu saja. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, in huwa illa wahyu yuha, melainkan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau. Sehingga dari sini perintah Allah, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan larangan dari beliau ini berbeda dengan perintah dan larangan dari manusia yang lainnya. Taib. Ini penjelasan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkaitan dengan penjelasan beliau terhadap firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat yang ke-63. Kemudian beliau mengatakan, kadzalika indama nad'u la nad'uhu ka du'a'i ba'dina ba'da. Demikian pula kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, tatkala kita memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kita memanggil beliau sebagaimana panggilan kita terhadap sebagian yang lainnya. Taib. Fanaqul ya fulan, sehingga kita mengatakan wahai fulan, ya. Contoh teman kita mungkin namanya Hasan, kita panggil wahai Hasan, Hasan. Taib. Maka hal yang demikian ini tidak boleh kita lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga bukan merupakan adab tatkala seseorang memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan namanya. Kita panggil Muhammad, Muhammad, ya wahai Muhammad, enggak boleh. Ini bukan adabnya seorang muslim atau muslimah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panggilan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbeda dengan panggilan kita terhadap orang lain. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wa innama taqulu ya Rasulullah lakinnal a'raba li bu'dihim anil ilmi wa jahli aktsarihim idza ja'u yunadunahu bismihi fayaqulun ya Muhammad. Namun sepantasnya bagi kita adab seorang muslim dan muslimah tatkala memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dia mengatakan ya Rasulullah. Thayyib. Namun adapun orang Arab, ya, orang-orang Arab yang tinggal di pedalaman, ini mereka dikarenakan jauhnya mereka dari ilmu, na'am, dan dikarenakan kejahilannya mereka, kita tahu sendiri di mana bangsa Arab ini mereka tinggal, orang Arabi, mereka ini tinggal di pedalaman. Tentunya ilmu yang sampai pada mereka pun sedikit. Begitu pula kejahilan, banyak dari mereka jahil. Kenapa? Karena jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya jauh dari bimbingan. Sehingga mereka orang Arabi, orang pedalaman Arab, tatkala bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dikarenakan jauhnya mereka dari ilmu dan juga kejahilan, karena jahilnya mereka sehingga mereka memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama beliau, dengan mengatakan ya Muhammad. Taib. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adab seorang muslim terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memanggil Nabi dengan dia mengatakan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah, dan dia tidak memanggil Nabi dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula seorang muslim atau muslimah terhadap perintah dan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak menjadikan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perintah dari orang lain, sehingga tatkala dia diperintahkan untuk sesuatu, maka kalau dia mau dia kerjakan, kalau tidak dia tidak kerjakan. Berbeda antara perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan larangan beliau, dan juga ya orang apa umat manusia yang lainnya. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah wahyu, maka begitu pula perintah dan larangannya ini merupakan sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Kemudian kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, atau dalam hadis ini malaikat Jibril dia mengatakan akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata malaikat Jibril, khabarkanlah kepadaku, sampaikanlah kepadaku apa itu Islam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab pertanyaan dari laki-laki tersebut atau malaikat Jibril alaihissalam dengan mengatakan antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang namanya Islam itu dengan engkau mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, hadzal ruknul awal. Ini merupakan rukun yang pertama dari rukun Islam. Yakni seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat. Dengan tashhadu bilisanika nutqan. Kata Syekh Utsaimin, dengan engkau mempersaksikan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya bilisanika nutqan, dengan lisanmu, dengan engkau ucapkan. Ya, engkau mengatakan asyhadu alla ilaha illallah dengan lisan kita. Kita ucapkan. Wa biqalbika iqraran. Begitu pula dengan hatimu, dengan engkau mengikrarkannya. Ya, kita ucapkan dengan lisan kita, kemudian kita yakini dalam hati kita. Alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan yakni la ma'buda bihaqqin illallah subhanahu wa ta'ala. Makna dari kalimat la ilaha illallah kata Syekh Ibnu Utsaimin ialah la ma'buda bihaqqin illallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah illallah subhanahu wa ta'ala kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala berikan kita suatu faedah, yakni dari makna kalimat la ilaha illallah. Makna dari kalimat la ilaha illallah ini maknanya ialah tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, makna yang benar dalam memaknakan kalimat la ilaha illallah. Tayib. Kalau mungkin yang masyhur di kalangan kaum muslimin, banyak dari kaum muslimin yang mengetahui bahwasanya makna dari kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Ini maknanya kurang atau bahkan maknanya keliru. Yang benar adalah tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah, atau tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, maka ini keliru. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ada Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan-Tuhan yang batil yang disembah oleh mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan semisalnya. Ada Tuhan dari patung, ada Tuhan dari batu, ada Tuhan dari kayu. Nah, itu semua Tuhan-Tuhan yang disembah oleh mereka. Namun Tuhan-Tuhan itu adalah Tuhan-Tuhan yang batil, bukan yang hak. Tuhan yang hak hanyalah satu, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Maka memaknakan kalimat La ilaha illallah ini maknanya ialah tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hal yang demikian ini, makna yang demikian ini pula, kalau kita melihat secara bahasa Arab saja, ini sudah kita ketahui maknanya. Karena lafaz ilah, ilahun, ini dalam bahasa Arab, ini maknanya ialah ma'luh, ma'luhun. Ma'luh itu artinya ma'bud, yakni sesuatu yang disembah. Maka dalam memaknakan kalimat La ilaha illallah itu bukan tidak ada Tuhan selain Allah, namun maknanya ialah tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dialah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya Rabb, satu-satunya sesembahan yang hak untuk disembah. Maka apabila ada seseorang yang dia beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka ibadahnya tersebut kepada sesuatu tadi, maka sesuatu tersebut dikatakan ilah, sesembahan atau Tuhan, namun Tuhan yang batil. Karena Tuhan yang hak hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam memaknakan kalimat La ilaha illallah, makna yang benar adalah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan wal uluhiyatullahi far'un an rububiyyatihi. Dan uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimaksud dengan uluhiyah ialah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya Rabb yang berhak untuk diibadahi. Ya. Kata beliau, uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala ini merupakan far'un, satu cabang atau bagian dari rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu rububiyahnya Allah? Tatkala kita mengatakan mengimani rububiyahnya Allah, maknanya ialah kita mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah selaku pencipta, ya, pencipta langit dan bumi beserta isinya, makhluk seluruhnya adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita imani bahwasanya semua adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, ya, Allah yang menciptakannya, Allah yang pemiliknya, dan Allah yang mengaturnya. Ini makna rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala itu juga dikatakan sebagai Rabb. Ya, Allah memiliki banyak nama. Di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala ialah Rabbun. Apa maknanya Rabb? Yakni yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengatur. Taib. Kata Syekh Ibn Utsaimin, uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala ini merupakan bagian dari rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Li'anna man ta'allaha lillahi faqad aqarra birububiyah. Dikarenakan barang siapa yang dia itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti atau dia telah menetapkan tentang rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan kita telah menyaksikan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang dia mengimani Allah adalah sang pencipta, Allah adalah yang mengatur alam semesta berserta isinya, begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala pemilik semuanya, maka tentunya di sini menunjukkan kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala lah yang pantas untuk diibadahi. Baik. Maka seseorang yang dia kalau mengimani rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, setelah dia mengetahui bahwasanya Allah adalah pencipta, Allah adalah pemilik alam semesta dan juga Allah yang mengaturnya, maka tentunya dengan secara otomatis akan menjadikan seseorang dia itu akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mengetahui segala-galanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Maka dari sini kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, "Id innal ma'buda la budda an yakuna rabban." Maka kalau begitu, sesuatu yang diibadahi ini harus dia itu dikatakan sebagai rob. Ya, sesuatu yang diibadahi harus dikatakan sebagai rob. Yakni dia itu bisa menciptakan ya dan bisa mengatur sekaligus pemilik. Dan ketiga-tiganya ini hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari ketiga perkara ini Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak untuk kita ibadahi. Wala budda an yakuna aidan kamil sifat. Dan sesuatu yang diibadahi itu harus sesuatu yang memiliki sifat yang sempurna. Walihada tajidul ladina yunkiruna sifatillah azza wa jalla indahum naqsun azimun fil ubudiyah li'annahum ya'buduna man la syai'a. Kata beliau, sesuatu yang diibadahi itu harus memiliki sifat yang sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Asmaullahil husna wa sifatuhul ula. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Tidak ada nama yang paling indah selain nama Allah Subhanahu wa taala, yakni nama Allah itu sudah paling puncak keindahannya. Wa sifatuhu ula. Dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat-sifat yang paling tinggi. Tidak ada sifat yang paling tinggi daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, engkau akan mendapati orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, indahum naqsun azimun fil ubudiyah. Maka orang-orang yang tatkala mereka itu menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah itu menyebutkan bahwasanya Allah itu memiliki tangan, maka mereka menafikan tangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, orang-orang yang menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala atau mengingkari salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka pada mereka terdapat kekurangan yang besar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahum ya'buduna man la syai'a. Karena orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mereka beribadah kepada sesuatu yang tidak memiliki apa-apa. Tayyib. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka apa yang disampaikan oleh beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, tatkala seorang hamba itu dia mengetahui bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah, begitu pula yang mengaturnya adalah Allah, begitu pula pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadikan seorang hamba itu akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan yang namanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Dan barang siapa yang dia menafikan, meniadakan satu saja dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah mensifati dirinya dalam Al-Qur'an atau yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat tertentu, kemudian dia menafikan sifat itu, maka orang tersebut dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dia beribadah dengan ibadah yang kurang. Tayyib. Karena dia menafikan sesuatu yang ada pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang tinggi dan nama-nama yang baik. Taib. Maka muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Rabb yang berhak untuk diibadahi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang sempurna. Baik dari sisi namanya maupun dari sisi sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang dia menolak salah satu dari sifat ataupun nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka pada orang tersebut terdapat kekurangan yang sangat besar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dikarenakan tatkala dia menafikan salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurang. Karena dia menafikan sesuatu yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang mungkin bisa kita sampaikan pada malam hari ini, pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya, kepada kaum muslimin, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan berpegang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.